Ikhwan Abidin A'azakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Bada'ul Basari fi Tawbih Al-Qadil Mumalik Asma'un La Zamadin Nidah. Asma'un La Zamadin Nidah, isim-isim yang selalu menjadi munada. Nah, kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Wa khulu ba'du ma yukhassu bin nida. Luqmanu nauma nukada wa tarda. Fisabil untha wa zmulia khawbati. Wal amru hakada minat tulati. Wasya'a fi sabit duburi fu'adu. Walataqis wajura fi syi'ri fulu. Walataqis wajura fi syi'ri fulu. Nah, pembahasan tentang asma' lazamatin nida' fihi masail. Al-mas'alatul ula, asma' lazamatin nida'i naw'ani qiyasiyun wa sama'iyun. Isim-isim yang selalu dipakai sebagai munada ada dua macam. Ada yang sifatnya qiyasi, ada yang sifatnya sama'i. Athaniya, fal qiyasi anwa. Yang bersifat qiyasi ada beberapa macam. Al-awwal waznu fa'ali syatman dikunsa, yaitu berbentuk wazan fa'ali untuk mencela wanita. Nahu ya khobati wa ya fasaki, hei wanita yang jelek, hei wanita fasik. Jadi khobati, fasaki ini secara kiasi selalu menjadi munada jika diniati untuk mencela wanita. Athani waznu fu'ad syatman lintubur. Taib, termasuk yang kiasnya wazan fu'al. Harakatnya diganti ya, wazan fu'al. Syatman ditukur. Nahu ya fusak, ya gudar. Nah, wadhaba ba'dul nuhati ila anna hadha minas sama'i. Sebagian ahli nahwu berpendapat bahwa wazan fu'al yang dipakai untuk mencela laki-laki ini termasuk sama'i. Ya. Athalis waznu maf'alan, nahu ya makhbathan, wa ya maqdaban, wa ya matyaban, wa ya makraman. Juga termasuk lafaz yang selalu dipakai untuk munada yang bersifat kiasi. Wa dhahaba ba'dul luhati ila anna hadha minas sama'i. Namun sebagian ahli nahwu berpendapat wazan ini termasuk sama'i. Nah, baik. Atsalisa was-sama'i al-fadhil mahfudhatun. Adapun yang bersifat sama'i, ada beberapa lafaz yang harus dihafal. Wahi anwa, ini ada beberapa macam. Al-awwal ya fulu ay ya rajul, ya ful artinya wahai laki-laki. Wa huwa maktu'un min fulan, diambil dari potongan lafaz fulan. Athani ya fulatu ay ya imra'atu, wa huwa maktu' min fulana, ya fulah wahai wanita, sama dengan ya imra'ah. Fulah itu diambil dari potongan lafaz fulana. Ya lukmanu ayya kathir al-lukmi, wahai orang yang suka mencela. Al-Rabid ya nauman ayya kathir al-naum, wahai orang yang banyak tidur. Semuanya sama harus dihafal. Al-Rabidah wa asya'a fi qawlihi rahimahullah wa jura fi syi'ri fulu ila anna ba'da asma'al mahsusah fi nidah wa tustakmalu fi syi'ri fi ghairi nidah. Nah, ucapan Ibn Malik wa jura fi syi'ri fulu dan lafaz fulu juga dijerakan dalam bait-bait syair. Hal ini mengisyaratkan bahwa sebagian nama yang biasa dipakai untuk munada terkadang dalam syair dipakai untuk selain nida. Kaqaulihi, seperti ucapan penyair, misalnya tulis yang betul, tabillu minhu ibili bil haujal, tanpa ya, ya. Tabillu tabillu minhu ibili bil haujal fi lajjatin amsik fulanan anfuli, fulanan anfuli. Di sini dijerkan dengan an, lafadz fulu, dan statusnya tidak dalam keadaan munada. Ay anfulanin wadhalika daruratun, tapi ini bersifat darurat sayur. Nah, baik. Selanjutnya al-istighatsah. Kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Idza stughitha bil munada khufidha. Idza stughitha bil munada khufidha. Billahi maftuhan taya lal murtadha. وافتح ما المقطوف انقررت يا وفي سوى ذلك بالقصر اختيا ولم مستغيث عقوبة أليف ومن mitru husmun du ta'ajjubin ulif. Nah, pembahasan tentang al-istighatha fihi masail. Al-mas'alatul mula al-istighatha hiya nida'u syakhsin li'i'anati ghairihi liyukhlisahu min siddatin aw liyusa'idahu ala daf'il masyaqqah. Istighatha itu adalah memanggil seseorang untuk membantu orang lain agar bisa membebaskannya dari kesulitan, atau membantunya untuk menolak kesulitan. Nah, baik. Asalnya al-madrub minhu al-i'anah yusama mustaghatan. Yang dimintai bantuan disebut dengan mustaghat. Al-madrub lahu al-i'anah yusama mustaghatan lahu. Yang dimintakan bantuan disebut mustaghath lahu. Yang dimintai bantuan namanya mustaghath, tapi kalau yang dimintakan bantuan namanya mustaghath lahu. Nah, misalkan kita minta bantuan kepada si A, maka si A namanya mustaghath. Kita membantu si B yang lagi kesulitan, maka si B namanya apa ini? Mustaghats lahu. Wa tariqul istighatha aw i'anu sama mustaghitan. Adapun yang minta bantuan atau minta pertolongan disebut mustaghats. Nah, kita minta bantuan baik untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain namanya apa ini? Mustaghits. Nahu ya ala qaumi, wahai qaumku. Naam, lal madlum lil madlum, ya ala qaumi bilbatlu, wahai kaumku, bantulah orang yang terdolimi. Lakau mustaghath bilbatlu mustaghatslah. Nah, asalnya la yustakmalu lil istighasa min akhrafin nidai illa ya. Huruf nida yang dipakai untuk istighasa hanya ya. Walaijuzu hadfuha, maka tidak boleh menghapus ya. Walahadfu mustaghas, juga tidak boleh membuang mustaghas. Amal mustaghas lahu fahadfu jais, adapun mustaghas lahu maka boleh dibuang. Nah, jadi yang dipakai dalam istighosa adalah huruf nidak ya saja, sehingga tidak boleh dibuang. Kemudian mustaghats juga tidak boleh dibuang. Adapun mustaghats lahu boleh dibuang. Ar-rabi'ah lil mustaghats salatatu aujuh. Bacaan mustaghats ada tiga bentuk. Al-awwal ayujar bila min za'idatin wajibatil fathih. Yang pertama dicirkan dengan lam zaidah yang wajib di fathah. Nahu ya la qaumi lil madlum, ya lal qaqirami lil muhtajina. Wahai kaumku, bantulah orang yang tertolimi. Wahai orang-orang yang mulia, bantulah orang-orang yang membutuhkan. Ya qaumi lal qaqirami. Nah, ini mustaghas dicirkan dengan lam zaidah yang di fathah. Nah, asani alif tama bi alifin zaidah, itu di akhir dengan alif zaidah. Nah, ya qauma bil madlu, wahai kaumku, bantulah orang yang tertolim. Kauma ada alif zaidah di akhirnya. Kesalis ayat ku'ala halih, yang ketika dibaca seperti munada biasa, tapi dengan nada minta bantuan, ya. Nah, ya kaumu lil badru, wahai kaumku, bantulah orang yang tertolim. Nah, itu bacaan mustaghas. Ya. Yang pertama tadi dicirkan dengan lam zaidah yang di fathah. Yang kedua diakhir dengan alif zaidah. Yang ketiga dibaca seperti munada biasa. Ya. Nah, al-khamisah annal mustaghas lahu fa in dzukira fil kalami wajib jarhu bila min maksuratin. Adapun mustaghaslah jika disebutkan dalam kalam, memang boleh dibuang, ya kan? Kalau seandainya disebutkan dalam kalam, maka wajib dijarkan dengan lam yang dipasang. Nahu ya la qaumi lil ilmi, wahai kaumku, bantulah ilmu. Perhatikanlah tentang ilmu. Waqad yujar bimin, terkadang dijarkan dengan min. Nahu ya la qaumi minat tughati al jahirin, wahai kaumku, nah, bantulah aku minat tughati al jahirin, dan dari orang-orang jahat yang kejam. Wahai wadah hadil anha dari mustaghas minhu lalau. Sebagian ahli nahwu berpendapat bahwa yang dicirkan dengan min itu mustaghas minhu, bukan mustaghas lah. Nah, ya. Jadi mustaghas minhu istilah baru. Kalau mustaghas yang dimintai bantuan, mustaghas lahu yang dimintakan bantuan. Kalau mustaghas minhu, nah, ialah pihak ketiga, ya, yang harus diapa yang dihadapi bersama. Mustaghas minhu. Jadi kita minta bantuan kepada seseorang untuk menghalangi kejahatannya. Mustaghas minhu. Bukan yang dimintai bantuan, bukan yang dimintakan bantuan, tapi pihak ketiga yang kita takutkan, ya. Nah, sehingga kita minta bantuan untuk menghadapi mereka. Nah, namanya mustaghas minhu. Nah, ini cirinya dicirikan dengan min menurut sebagian ahli nahwu. Jadi ya la qaumi minat tughat al-ja'irin, at-tughat al-ja'irin sini mustaghas minhu, bukan mustaghas lah. Tapi sebagian ahli nahwu pendapat itu termasuk mustaghas lahu, yaitu pihak yang dimintakan bantuan juga disebut mustaghas lahu, pihak yang kita takut dengan kejahatannya sehingga kita minta tolong sama mustaghas, nah, juga bisa disebut mustaghas lahu. Wallahu ta'ala biswas. As-sadisah Allah bin mustaghas lahu futihat idha dana isman domi'an غير يامن تكلم lam pada mustalos lahu di fathah jika berbentuk isim domir yang tidak ada yang mutakalimnya. Lahu ya la Muhammadin lahu. Nah, bukan lihu, tapi lahu. Kenapa mustalos lahu berupa isim domir yang tidak mudah kepada yang tertakdir. Ya, la Muhammad, la Muhammad tolonglah dia. As-sabi'ah ida utifa al-mustaghas mustaghas akhar fa imma an tuqarrira ma'ahu ya aula. Jika ada mustaghas yang ataf pada mustaghas yang lain, maka ada dua kemungkinan engkau mengucapkan secara berulang lafaz ya atau tidak. Fa in tuqri'at lazimal fat, jika ya-nya diulang ya, maka wajib dibaca fathah mustaghosnya, itu lam pada mustaghosnya. Nahu ya la Zaidin wa ya la Amrin li Bakrin, wahai Zaid dan wahai Amr. Jadi Zaid sama Amr sama-sama mustaghosnya ya. Kemudian dia diulang, maka lamnya wajib di fathah. Li Bakrin tolonglah Bakar. Wa ilam tutakara lazimal kasam, kalau ya-nya tidak diulang maka wajib kasar. Nahu ya la Zaid, ya ya la Zaidin wa ya li Amrin, atau nya dikasar ulangnya itu. Kenapa? Ya la Zaidin wa li Amrin ya. Ini ya-nya tak boleh disebutkan dan wa illam sudah karo ya, nah, tanpa ya. Ya la Zaidin wa li Amrin dibagikan, wahai Zaid, wahai Amr, tolonglah Bakar. Kalau ya-nya tidak diulang, maka atofnya wajib dikasar ulang li Amr. Padahal kalau luhu rahimahullah, itulah yang dimaksud dalam ucapan Ibnu Malik rahimahullah, waftah ma'al maqtufi in qarrarta ya wa fi siwa dalika bil kasri tiya ataf, silakan engkau fathah jika engkau mengulang ya. Adapun selain itu, yakni kalau ianya enggak diulang, maka datangkan dengan kasrah. Astamina al munada al muta'ajjam minhu wa kal munada al mustaghas di agami. Munada yang bersifat muta'ajjam minhu, mengagumi sesuatu, hukumnya sama dengan munada al mustaghas dalam hukum-hukumnya. Fatakul fi ta'ajjub min kathratil ma, kamu bisa mengatakan ketika mengagumi banyaknya air, ya lal ma, ya ma'a, ya ma'u, ya. Nah, mengkagum pada air yang melimpah kekuannya, maka munada muta'ajjab minum ini hukumnya sama dengan munada istighosa tadi atau mustalah. Bisa dibaca tiga bacaan ya. Yang pertama dikasih lam zaidah yang di fathah, ya lal ma'i. Wow, ada air banyak. Ya ma'a, ya ma'a. Saya. Wallahu ta'ala alam suara. Bedakan antara al-matlub minhu dan al-matlub lahu. Nah, jadi al-matlub lahu jelas yang dimintakan bantuan, ya. Misalkan saya minta bantuan kepada si A, maka saya mustaghis. Si A mustaghis, ya. Saya minta bantuan kepada si A untuk membantu si B supaya si B keluar dari kesulitan. Maka si B namanya mustaghis lahu. Nah, kalau mustaghis minhu, nah ini pihak lain. Saya minta bantuan kepada si A untuk membantu si B agar tidak ditolimi sama si C. Nah, si C namanya mustaghis minhu. Bagaimana cara mengungkapkannya, ya? Itu pihak ketiga, ya, yang kita khawatir atas kejelekannya, ya. Nah, yang kita usah untuk menolak kejelekannya. Nah, mustaghis minhu bisa berupa manusia, bisa berupa hal-hal yang tidak kita sukai, ya. Nah, cirinya mustaghis minhu dijarkan pakai min. Tapi sebagian dari nahwu mengatakan tidak perlu bikin istilah baru al-matlub, oh, al-mustaghis minhu, ya. Tapi cukup mustaghis Allah. Kemudian ini pertanyaannya al-matlub minhu dan al-matlub lahu. Al-mustaghis lahu sama al-mustaghis minhu. Ini pertanyaannya al-matlub minhu dan al-matlub lahu. Al-matlub minhu itu juga mustaghis itu, ya. Yang diminta darinya agar bantu namanya mustaghis. Al-matlub lahu yang diminta agar membantunya, namanya mustaghis lahu. Tadi terakhir itu. Apa tanya ini apa? Wah, ini tuh. Wakil bocah yang mengumumkan, ya. Nah, ini dihalakan di dalam takutannya. Nah, sawah juga, ya. Kalau saya intihan, ya rapotan, ya. Ataupun alfiah sudah ada nilainya, sudah suci akad, ya. Juga, ya. Ataupun yang nyusul nanti main mata sama saya itu, ya. Nah, gimana enaknya, ya. Nah, tak rembukan. Barakfikum. Soalnya ada santri yang belum datang, ya. Nah, yang diharapkan kedatangannya tapi belum datang, ya, nanti sehingga nanti ada kebijakan untuk yang nyusul-nyusul, ya. Saya harap maklum yang nyusul-nyusul kalau ada kebijakan tertentu, ya. Nah, dimaklumi saja sebagaimana anak juga memaklumi kalian yang nyusul-nyusul itu, ya. Nah, kalau nilainya kasih bagus, ya alhamdulillah. Kalau tak kasih jelek, ya disyukuri saja. Nah, ya. Nah, begitu. Maksudnya langsung dibagi dengan jumlah yang ada, nah, ataukah gimana? Nah, nanti dilihat. Tak main mata sama mereka, ya. Nah, yang lainnya enggak usah iri, ya. Kalian sudah punya nilai yang jelas. Begitu. Baik. Jazak baik atas tahunya. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.